Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita teruskan sedikit lanjutan lain yang kemarin lalu. Terakhir beliau menyebutkan Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membimbing manusia, mengarahkan untuk ini memperhatikan dan berpikir tentang makanannya. Wa kaifa wasala, bagaimana makanan tersebut sampai kepadanya setelah melalui berbagai tingkatan, mulai dari penanaman, kemudian pemeliharaannya, dituai, kemudian dijemur, digiling, dimasak. Wa yassarahu lahu, dan bagaimana Allah memudahkan semuanya. Jadi yang membuat kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali selesai makan, minum. Sering disebutkan kalau kita dengar anak-anak kita membaca alhamdulillah alladzi at'amani warzaqani, atau dalam yang lain apa hadis yang lain, alhamdulillah alladzi hamdan thayyiban katsiran thayyiban thayyiban mubarakan fi, alhamdulillah alladzi kasani hadza thawba wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Mungkin juga makanan kita tidak pernah merahiani menanamnya, dalam artian membuatnya tumbuh ya, kemudian sampai di hadapan kita dalam keadaan mudah. Nah, waqala, Allah mengabarkan berfirman, falyanzuril insanu ila ta'am, maka hendaklah setiap orang manusia itu memperhatikan, melihat kepada makanannya. Anna sababna al-ma'a sabban, kamilah yang mencurahkan air itu sederas-derasnya, menurunkan hujan selebat-lebatnya. Ay anzalna al-matara 'ala al-ardi bikathrah, kami yang menurunkan hujan ke bumi dengan banyak. Ini banyak, sebanyak-banyaknya. Tapi subhanallah, sebanyak-banyaknya itu pun itu tidak seperti kalau kita menuang air dari ember. Itu seperti bah menghancurkan tanaman kalau kita siramkan ke tanaman. Ini subhanallah, jatuh ke kita dalam keadaan berupa tetesan-tetesan. Walaupun banyak. Qala thumma syafaqna al-ardha lin-nabat, kemudian kami belah bumi itu, tanah, untuk tumbuhan. Syaqqan, yakni dengan sebenarnya terbelah. Fa'ambatna fiha asnafan musannafah, kami tumbuhkan di tanah tersebut berbagai jenis tanaman. Min anwa'in at'imah, dari berbagai macam makanan. Alladzidah, yang lezat. Wal aqwat asyahiyah, dan makanan pokok yang menyenangkan, yang memancing selera. Habban, berupa biji-bijian. Wa hadza syamilun li sa'iril hubub ala ikhtilafi asnafiha, ini meliputi semua biji-bijian dengan berbagai jenis, ini perbedaan jenisnya, besar dan kecil. Wa inaban wa qadba wa huwa al-qat, wa inaban wa qadba wa huwa al-qat, wallahu alam qat. Ini kalau yang dimaksud dengan qat, ini seperti yang kalau di Yaman ya sejenis ganja tapi lebih ringan. Ini memang dimakan. Wallahu alam apakah ini yang dimaksud ataukah yang lain. Inab, jelas anggur. Wa zaitunan wa nakhla, kalau yang itu qat itu mungkin ya, sama seperti ganja, hukumnya haram. Walaupun sebagian ulama ada yang mengkonsumsinya, seperti Imam Syaukani. Syaukani itu mengkonsumsi qat. Itu tidak bisa nulis kalau tidak qat. Itu orang Yaman. Ya, ganja itu jadi seperti apa? Nginang. Nah, jadi seperti nginang. Selai sama seperti ganja. Selai itu walaupun sedap apa. Tapi kalau mereka sebarnya ini sampai bulat pipinya. Kalau ganja kan sedikit aja sudah orang selai. Nah, ini dia banyak. Makanya mungkin wallah alam kekuatannya rendah tapi itu tetap kalau di negeri kita terlarang. Alhamdulillah. Qala rahimallah wa khassa hadhihi al-arba'ata likasrati fawaidiha wa manafi'iha. Allah mengkhususkan menyebutkan empat macam ini. Nah, karena banyak faedah dan manfaatnya, berarti bukan qad yang dimaksud. Wahada'iqa ghulba inab jani anggur qad wallahu alam qadban ini inab jelas ya untuk apa namanya menguatkan jantung, bahkan bisa juga menguatkan hafal, membantu menguatkan hafalan. Buah zaitun, kurma, jelas banyak faedahnya. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala wa hadaiqa ghulba. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rimbun, lebat dan subur. Subur ay basatin, hadaiq, hadiqa, basatin, bustan. Jama' dari bustan. Basatin fiha, yani basatinu fiha al-ashjarul kathiratu al-murtaffa. Taman atau kebun-kebun yang di dalamnya banyak terdapat pohon-pohon yang rimbun. Nah, karena subur, suburnya. Wa fatihatan wa abban. Fatiha ma yatafakkahu fihi al-insan, yang dikonsumsi oleh manusia bersenang-senang dia dengan menikmatinya. Tafakkah min tin wa inab wa khuf wa rumman, ini buah-buahan yang banyak manfaatnya. Khawkh ini sejenis apa ya? Jambu atau apa? Kalau tin, inab, ini jelas rumman, delima. Juga manfaatnya juga sangat banyak. Ini yang harus jelas. Makanan-makanan yang biasa, yang disenangi oleh manusia. Waghairi dzalik. Kalau kita mungkin pisang, ya, durian. Nah, walaupun itu kalau orang Arab, semua orang Yaman itu kurang suka baunya. Wal-ab. Al-ab ma ta'kuluhul baha'im wal-an'am. Al-ab, wal-ab, abba, yaitu yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Ada ya, ini artinya buah-buahan juga. Makanya ini, tapi tidak menjadi konsumsi manusia. Walihada qala, atau mungkin bisa bermakna umum, bukan hanya buah-buahan tapi yakni tanaman yang menjadi makanan pokok yang sangat disukai oleh hewan, binatang ternak terutama. Nah, binatang ternak ini ya yang apa, sapi, kambing, kuda, unta, sebagainya. Walihada qala mata'an lakum wa li'an'amikum, karena dimakan dia ini konsumsi, disenangi oleh manusia, juga ada yang disukai oleh binatang, binatang ternak. Itulah Allah menyatakan mata'an lakum, sebagai kesenangan bagi kamu, wa li'an'amikum, dan bagi ternak-ternak kamu. Dan disebutkan ini ternak ini yang bermanfaat, yang bisa dimakan oleh manusia. Ya, yang halal, babi yang dan sejenisnya itu tidak, nah, tidak, bahkan dilarang bahkan sejak dahulu. Kalau bahkan di riwayat cerita Israiliyat ketika zaman Nabi Nuh, ya, di atas perahunya karena banyaknya kotoran binatang, manusia di atasnya, akhirnya kata mereka diceritakan diciptakanlah babi untuk memakan kotoran-kotoran tersebut. Jadi sungguh sangat jelek sekali. Mereka sudah tahu ya, babi itu kotornya seperti apa. Ini yang mereka makan. Dan itu dan makanan itu memang berpengaruh terhadap sedikit banyak terhadap jiwaannya atau bentuk atau berkarakter orang yang memakannya. Orang yang makannya itu bisa terbentuk karena makanan, binatang yang dia makan, kebiasaan makan babi, senangnya pada hal-hal yang kotor terutama, dan loba tahu ya, tamak, rakus, ini babi dalam urusan dunia. Nah itu seperti itulah perumpamaan orang-orang Yahud, orang-orang musyrikin, ya, ahrasun nasi ala hayat, sangat ambisi terhadap kehidupan dunia, tamak terhadap dunia. Nah, karena makanan ini sehari-hari yang paling sering dikonsumsi adalah babi. Orang-orang yang senang biasa makan kambing, terutama biri-biri, biasanya lembut, mudah diatur. Ya, biasanya nah, makan unta kasar. Baik. Qala rahimahullah, allati khalaqahallahu wa sakharaha lakum. Yang Allah ciptakan dia dan Allah tundukkan dia untuk kamu. Ini Allah mudahkan ternak-ternak itu bisa menjadi jinak bagi manusia, bisa dikendalikan, bisa dipelihara. Minha rakubuhum minha ta'kulun. Di antara mahnya ini binatang-binatang itu ada yang sampai bisa ditunggangi menjadi kendaraan, nah, ada juga yang dimakan. Faman nadhara fi hadhihi an'am, maka oleh karena itu siapa yang melihat nikmat-nikmat yang besar ya, nikmat-nikmat yang luar biasa menyenangkan ya, aujaba lahu dzalika syukru syukra rabbi, aujaba lahu dzalika syukra rabbi, itu mengharuskan dia untuk bersyukur kepada Rabbnya, tidak dia bersusah payah. Nah, mendapatkan nikmat-nikmat ini tidak dia harus apa, makanya Allah dalam ayat yang lain Allah sebutkan afara'aitum ma tahrutun. Apakah kamu perhatikan, kamu lihat apa yang kamu tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamikah yang menumbuhkannya ataukah kamu yang menumbuhkannya? Dan ingatkan kenapa kamu tidak bersyukur, tidak beriman kepada Allah yang telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kamu berupa tanaman yang demikian. Faman nadhara fi hadhihi an'ami awjaba lahu dzalika syukra rabbih wa badala juhda fil inabati ilaihi, dan betul-betul dia mencurahkan seluruh kemampuan dan kekuatannya, kesungguhannya untuk kembali kepada Allah. Ini bentuk atau salah satu di antara tanda bersyukur kepada Allah, rukun syukur kepada Allah. Dia yakni menggunakan dan bersungguh-sungguh untuk kembali dan taat kepada Allah. Wal iqbal ala ta'atihi wa tasdiq bi akhbarihi. Ini konsep tuntutan-tuntutan. Dia menghadap menjadi semakin taat kepada Allah, tunduk kepada Allah dan membenarkan berita-beritanya. Makanya dalam yang kita sebutkan ini istilahnya istilzamat atau ilzamat. Ketika mereka melihat keadaan sekitarnya, makanan-makanan yang dia peroleh, kemudian penciptaan langit dan bumi, digiring untuk mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah, bukan yang lain. Nah, ayat-ayat seperti dalam yang kita baca tadi, ara'aitum ma tahrusun wa antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamuhramun bal nahnu mahrumun surah al-Waqi'ah. berikutnya juga dalam apa air. Nah, afara'aitum ma tashrabun? Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Law nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau kami jadikan air itu pahit. Nah, tidak bisa diminum. Sudah diturunkan oleh Allah seperti itu. Dan demikian pula di sini terkait dengan makanan. Baik. Kita baca dulu ayat berikutnya. Ayat yang terakhir, fa idza ja'atis saakhah yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Dengan nikmat-nikmat tadi yang besar yang sangat bermanfaat bagi manusia, seharusnya manusia itu bersyukur, kata beliau rahimahullah, dan taat kepada Allah serta membenarkan berita-berita yang datang dari Allah, terutama tentang hari kebangkitan, tentang hari adanya hari pembalasan, bahwa manusia itu setelah matinya pasti akan ada kebangkitan, mereka akan diperhitungkan kembali. Nah, di sebelumnya di apa namanya, sebelum Islam datang, Rasulullah diutus maksudnya sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka sudah punya artinya pengenalan tentang yakni adanya berita langit, kemudian bahwa Allah itu apa namanya ahad, seperti pasida ataupun kadang-kadang ungkapan-ungkapan dari penyair-penyair mereka yang dahulu terkenal di kalangan mereka, seperti Qais bin Ismaidah yang sering terkenal dengan khutbahnya, ya, inna fis samai la khadara wa inna fil ardi la ibara, di langit ada khabar berita, di bumi ada pelajaran, kullu ma huwa atin ati, setiap yang datang itu pasti akan terjadi, kullu syai'in halikun illa wajha, atau dia menyebutkan apa namanya tentang kehidupan, bahwa nanti setelah ini akan ada kematian di antara mereka, tapi jarang. Nah, mereka memikirkan bahwa nanti apa namanya akan ada kehidupan setelah kematian. Maka ketika mereka diingatkan kembali kepada kekuasaan Allah, dan seperti kita sebutkan berulang, jauhnya mereka dari filsafat, ya, pemikiran-pemikiran yang rusak dari pemikiran Romawi, India, Persia, maka ketika mereka dihadapkan dengan kenyataan sesuai dengan fitrah mereka, mereka mudah kembali. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, sa'idha ja'atis saqah, apabila datang teriakan yang sangat dahsyat, hari kiamat, hari ketika yafirrul mar'u min akhi, seorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa akhi, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang di antara mereka betul-betul berada dalam keadaan atau punya urusan sendiri-sendiri yang menyibukkan dia sehingga tidak menghiraukan orang lain, tidak memikirkan orang lain. Seperti yang kita sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika dikumpulkan manusia dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali, itu tidak membuat yang satu melirik ataupun punya pikiran terhadap yang lain. Wujuhu yawma idzin musfirah, hari-hari ketika itu wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri, dhahikatun mustabshirah, mereka tertawa dan bergembira. Ini wajah orang-orang yang beriman. Wa wujuhu yawma idzin 'alayha ghabarah, dan wajah-wajah pada hari tersebut di atasnya tertutupi oleh debu suram. Dalam keadaan tertunduk. Tarhaquha fatqatara, ini dilaburi atau diselimuti oleh kegelapan. ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itulah orang-orang yang kafir lagi fajir. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang membawa hati yang selamat. Ada juga hati-hati, wajah-wajah yang seperti dikatakan oleh Allah, wujuhu yawma idzin basyirah tadhunnu an yuf'ala biha fakhirah. Wajah dalam keadaan cemberut, dalam keadaan artinya bermuram durja, kelam, suram, dalam keadaan tertunduk dan ketakutan. Qala ay idza ja'at as-sayhatul qiyamah allati tasukhu lihaulaha al-asma. Apabila datang bencana teriakan kiamat yang dahsyat, yang membuat pecah telinga karena dahsyat yang mengerikan, haul, wa tanzaiju lahal afidatu yawma idin, bergoncang karenanya jantung-jantung manusia, mimma yaran nasu minal ahwali wa syiddatil hajah lisalisil a'mal, ketika manusia melihat kengerian dan kedahsyatan kiamat tersebut sehingga betul-betul mereka berhajat kepada amalan-amalan yang terdahulu. Artinya mereka betul-betul ketika melihat kiamat itu menyesal kenapa belum beramal, menyesal kenapa belum beriman. Menyesal kenapa belum bertobat. Wala tahina manas, wala tahina, wala tasa'atu mandam. Tidak ada lagi waktunya untuk bermanam, menyesal. Maka disebutkan di dalam sebagian riwayat, setelah matahari terbit dari barat, itu masih katanya masih ada beberapa tahun sebelum terjadi tiupan yang pertama. Ada mengatakan 40 tahun itu masih mereka, dan itu sudah tidak ada lagi gunanya taubat, sudah tidak ada lagi gunanya amalan saleh. Qala yafirul mar'u min a'azzi an-nasi 'alaihi, seseorang lari min a'azzi an-nasi 'alaihi, dari berpaling dari orang yang paling mulia dalam pandangannya, yang paling dia hormati, wa asfaqihim ladai, orang yang paling dia sayangi, orang yang paling dia kasihi, min abi min akhihi, dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi ay zaujatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Tidak memperdulikan mereka lagi, sibuk dengan urusannya sendiri. Wa dzalika li'annahu, hal itu karena dia, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena setiap orang pada waktu itu betul-betul memiliki kesibukan yang luar biasa sehingga membuat dia meninggalkan mereka. Ai qad ashghalathu nafsuhu, qad ashghalathu nafsuhu, dia disibukkan oleh dirinya sendiri. Wa tamma li fikrakiha, dia sedang berpikir gelisah bagaimana cara untuk menyelamatkan dirinya, bagaimana cara untuk membebaskan dirinya, imma dari tuntutan, bisa dari anak-anaknya, dari istrinya, dari saudaranya, dari temannya, dari keluarganya yang lain, dari tetangganya. Berusaha untuk menyelamatkan diri. Walam yakun lahu iltifat ila ghairiha, tidak ada lagi keinginan untuk melihat kepada yang lain, tidak menoleh kepada orang lain. Sampai para anbiya pun demikian, para nabi pun merasa tidak bisa, bahkan menyatakan nafsi sekarang sendiri-sendiri, ya, jiwaku, diriku, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan, ya, tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahina idzin yanqasimul khalqu ila fariqain, maka ketika itulah manusia terbagi menjadi dua kelompok besar, yani jin juga demikian, suada wa ashqiya, orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka. Fa amma su'ada'u fawujuhuhum yawma idzin musfira, wujuhuhum kurang haknya, wa amma su'ada'u fawujuhuhum yawma idzin musfira, Adapun orang-orang yang berbahagia, wajah-wajah mereka pada hari itu musfirah. Wujuhun yawma idzin na'imah, dalam keadaan merasakan nikmat berseri-seri. Ai qad zahara fiha surur wal bahjah min ma 'urifu min najatihim wa fawzihim bin na'im. Mereka ini tampak pada diri, pada wajah-wajah tersebut kesenangan, kegembiraan dan kecerahan, ceria. Karena apa? Min, karena hal-hal yang telah dikenal mereka itu dari keberhasilan mereka, keselamatan mereka dan keberuntungan mereka mendapatkan nikmat. Nah. Lisa'iha radiyah, karena usaha mereka diridhai, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadhirah, berseri-seri, cerah. Mereka akan melihat wajah Rabb mereka. Dhahikatun mustabsyirah, dalam keadaan tertawa dan gembira. Apalagi ketika mendapatkan kitabnya, ya, dia terima dari tangan kanannya, dari kanan, dari arah kanan. Ini kemuliaan. Dengan bangga dia akan kembali kepada keluarganya. Ha umuqra'u kitabiyah, ini kitabku, baca oleh kalian, bangga. Nah, wawujuhun yauman, wawujuhun al-ashqiya, adapun wajah orang-orang yang celaka. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dari celakaan, dari kehinaan, dari orang-orang yang hina. Nah, itu yang bisa kita lakukan, karena kita tidak tahu seperti apa Allah mencatat kita di dalam perut ibu kita. Kalau dia nah, tergolong orang yang ashqiya, kita berlindung kepada Allah, ya, minta seperti, walaupun mungkin nah, seperti yang disebutkan di ini, nukil dari Ibnu Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kalau engkau mencatatku sebagai yani orang yang celaka, gantilah ya Allah, hapus dan catatlah sebagai orang yang bahagia. Nah, wujuhul ashqiya yawma idzin 'alayha ghabara tarhaquha ay tarshaha. Wajah-wajah pada hari itu di atasnya ada debu, tertutupi oleh qatara. Tarshaha, tarhaquha yani tarshaha, diselimuti, diselubungi. Qatara fa hiya sauda mudlimah mudlahimmah. Yaitu warna hitam gelap. Mudlahimmah ini lebih gelap lagi. Mudlahimmah ini lebih gelap lagi. Mudlahimmah. Qad ayyisat min kulli khair. Yaitu wajah orang-orang yang putus asa dari semua kebaikan. Sudah tahu akan kemana dia berakhir. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Wa 'arafat syaqa'aha wa halakaha. Orang-orang yang sudah tahu kesengsaraan dan kebinasaan, kebinasaannya. Nah, ulaika alladziina bihadzal wasf. Nah, orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, yang wajahnya tertunduk, wajahnya dalam keadaan gelap. Nah, humul kafaratul fajarah. Mereka adalah wajah orang-orang yang itu adalah wajah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Ai alladziina kafaru bi ni'matillahi wa kadzdzabu bi ayatillah. Yaitu orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah, tidak bersyukur kepada apa yang Allah berikan kepada mereka, tidak mengakui itu sebagai pemberian Allah, tidak pernah menyebut-nyebut nama Allah sebagai tanda syukurnya, dan tidak pernah menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, membenarkan berita-beritanya. Ini mereka yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Wa kadzdzabu bi ayatillah, dan ini yang sesungguhnya. Nah, orang-orang musyrikin sejak dahulu mereka bukan mendustakan rasulnya. Artinya mereka mendustakan ini bukan menuduh rasulnya itu berdusta, tapi mereka mendustakan apa yang mereka dibawa oleh para rasul tersebut. Mendustakan, mengingkari apa yang dibawa oleh rasul tersebut. Seperti dinukil ya oleh Hakim, nah bukan juga disebutkan dalam ahli sejarah, Akhnas bin Qais ya. Nah, sebelum perang Badar itu sempat diceritakan sempat berduaan dengan Abu Jahal, kemudian bertanya kepada Abu Jahal, Nah, tentang Rasulullah SAW. Akadibu asadikun amkadibu. Apakah dia jujur ataukah dusta? Nah, Muhammad jujur. Wallahi wahu iwala lasadik. Innahu lasadik. Dia betul-betul jujur. Tapi ya itu tadi. Karena persaingan, kehormatan, kedudukan dan kemuliaan antara Bani Hashim dan Bani Abdi. Mana Bani Abdi Syams. Nah, akhirnya dia mengingkari. Bukan dia mengingkari Rasulullah SAW ke beliau ada berdusta, tapi apa yang beliau bawa. Nah, nubuah berita dari langit. Makanya Allah sebutkan, la yukadzibunaka walakinnal zalimun walakinnal zalimina biayatina yajhadun. Kan tetapi orang-orang yakni orang-orang yang zalim tersebut mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah. Wa tajarra'u ahla muharibihi amharimihi, dan mereka lancang, berani melanggar apa yang diharamkan oleh Allah sehingga mereka melakukannya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah innahu jawadun karim. Kita mohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah dari yang demikian. Sungguhnya Allah maha dermawan lagi maha pemurah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini ayat-ayat yang menambah apa? Nah, hari ini kita berkasih sayang, berdekatnya ini dengan keluarga, ya. Nah, ternyata ada nanti suatu ketika yang kita akan berpisah dari mereka. Itu yang kita perhitungkan. Nah, yang kita ingat setiap kali kita mungkin bersama dengan mereka. Nah, yang betul-betul apa namanya? Nah, menumbuhkan yakni keinginan dalam hati kita bahwa kita di dunia bersama, maka di akhirat pun kita tetap bersama. Nah, keluarga, orang-orang yang kita sayang, yang kita cintai. Nah, ini yang diucapkan ini, nah, keinginan antusias para sahabat salafun salih seperti itu. Hari ini kita dikalahkan, besok kita desak bersama mereka di dalam jannah. Nah, ini membuat kita juga optimis dan juga membuat kita berusaha untuk melindungi diri kita dari azab Allah, murka Allah juga mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan seperti kita sebutkan kemarin, ini kerjaan sudah selesai Pak. Jok. Udah. Ada yang perlu dikerjakan mungkin kalau ikhwan tidak ada kesibukan lain yang mengganggu dan tidak keberatan, mungkin kita bisa apa hari ini rencananya sebagian santri sudah hadir santriwati dan mungkin apa kita perlu membersihkan sebagian tempatnya ya. Dan jangan sampai mereka datang ternyata kemudian harus terlantar diungsikan ke tempat lain lagi. Mohon kalau misalnya apa tidak keberatan dan tidak mengganggu acara paginya. Nah, ya, tafadhal kita sama-sama membersihkan, membantu menyelesaikan apa, membersihkan apa yang di tempat mereka. Wallah. Nah, subhanakallah, bihamdik, insyaallah, la ilaha illa anta.